Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan kepada kita kesempatan dan kenikmatan sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan kemudahan untuk kita bisa bermajlis ilmu, majlis ibadah, majlis ta'ah, yang tentunya ini semuanya membutuhkan keikhlasan dan ketulusan kita dalam niat-niat kita dalam menghadiri majlis ilmu, yakni lillahi azza wa jal. Disebutkan oleh sebagian para ulama salaf terkait dengan keutamaan menuntut ilmu, yang penting bagi kita untuk ingat selalu sehingga akan menjadi peringatan yang meluruskan niat-niat kita dalam talabul ilm. Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, kata beliau, ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu hasanah wa talabahu ibadah wa mudzakaratuhu tasbih wal bahthu anhu jihad wa ta'limuhu man la ya'lamuhu shadaqah wa badluhu li ahlihi qurbah ala innal ilma sabilu manazili ahli aljannah. Kata beliau, hendaklah kalian mempelajari ilmu, fa inna ta'allumahu hasanah, karena sungguhnya mempelajari ilmu adalah amalan kebaikan, amalan kebajikan. Wal talabahu ibadah, dan menuntut ilmu, mencari dan mengkaji ilmu adalah ibadah. Wa mudzakaratuhu tasbih, bahkan mengulang-ulang pelajaran, memurojaah apa yang sudah disampaikan, ini adalah bentuk tasbih, zikrullah azza wajal. Wal bahtu anhu jihad, dan membahas ilmu adalah bagian dari jihad. Bahkan ta'limuhu man la ya'lamuhu shadaqah, mengajarkan ilmu kepada orang-orang yang belum mengetahuinya, maka ini bentuk shadaqah. Wa badluhu li ahlihi qurbah, bahkan memberikan dukungan serta bantuan kepada ahlul ilmi adalah bentuk qurbah, amalan yang menjadi sebab seseorang dekat dengan Allah Jalla wa Ala. Ala innal ilma sabilu manazili ahli jannah. Yang kemudian kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, ketahuilah bahwa ilmu merupakan jalan yang bisa mengantarkan kepada tempat tinggal ya di dalam syurga. Maka ini tentunya merupakan hasungan dari beliau yang mewakili bagaimana ketulusan dan keikhlasan ulama salaf di dalam menuntut ilmu. Maka hendaknya kita ya sebagai seorang muslim, demikian pula muslimah, berangkat dari sini ya meniatkan untuk kita ikhlas dalam talabul ilmu. Ketika kita berangkat dari rumah kemudian mempersiapkan segala sesuatunya yang dibutuhkan untuk mencatat dan menyimak serta mendengarkan ilmu yang akan disampaikan, ya, demikian pula ketika bermajlis ya, dia khusyuk karena dia sedang beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu, insyaAllah ta'ala pada kesempatan ini, kita akan mulai untuk membaca sebuah kitab yang merupakan salah satu karya ilmiah dari ulama besar di masa ini, wahuwa Syekhul Allamah Dr. Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yaitu sebuah kitab yang berjudul Tanbihat ala ahkamin takhtassu bil mu'minat, yaitu beberapa peringatan penting yang berkaitan dengan hukum-hukum khusus seputar kewanitaan. Disebutkan di sini oleh beliau hafizahullah pada muqaddimah, alhamdulillahilladzi qaddar fahada wa khalaqa az-zawjayn adh-dhakara wal untha min nutfatin idza tumna wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul hamdu fil akhirati wal ula wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh urija bihi ila as-sama'i fara'a min ayati rabbihil kubra sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ulil manaqib wan nuha wa sallama tasliman katsiran muayyada aw muabbada amma ba'd. Setelah beliau menyebutkan khutbatul hajah, ya, berisikan pujian dan sanjungan, demikian pula syahadah, syahadatullah dan syahadatul rasul, demikian pula pujian kepada para sahabat, kemudian kata beliau amma ba'd, adapun yang setelahnya, falamma kanatil mar'atul muslimatu laha makanatuha fil islam waqad uniyata biha katsirun minal maham. Di saat kondisi seorang wanita muslimah memiliki kedudukan yang mulia di dalam Islam, maka sungguh telah digantungkan kepadanya sekian banyak permasalahan, ya, dan tanggung jawab. Dan ini menunjukkan besarnya peranan seorang wanita muslimah di dalam Islam. Ya, baik dia sebagai pendamping suaminya, demikian pula dia sebagai pengasuh dari anak-anak suaminya, demikian pula yang menjaga serta memelihara, mengurusi, ya, urusan rumah suaminya, demikian pula yang lebih dari itu peranan sebagai mudarrisah, ya, sebagai ustazah bagi anak-anak suaminya, ya. Maka ini tentunya membutuhkan ilmu, membutuhkan bekal yang wajib bagi seorang muslimah untuk berbenah diri, ya, introspeksi dan muhasabah, ya, sejauh mana persiapan dia untuk, ya, melaksanakan tugas-tugas yang mulia itu semuanya. Wa kana an-nabiyyu alaihi salatu wassalam yakhussu an-nisaa'a bi tawjihat wa awsa bihinna fi khutbatihi fi Arafat. Oleh karena itu, melihat demikian besar dan agung serta mulia kedudukan seorang wanita muslimah di dalam Islam, maka sampai-sampai Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau mengkhususkan, ya, nasihat-nasihat terkait dengan para wanita dalam momen-momen tertentu beliau sempatkan untuk memberikan taujihat, bimbingan, demikian pula arahan, ya, serta wejangan, ya, kepada kaum muslimah. Bahkan beliau berwasiat secara khusus dalam khutbah-khutbah beliau di Arafat, mimma yadullu ala wujubil inayati bihin fi kulli zaman. Yang ini membuktikan atau menunjukkan tentang wajibnya untuk memperhatikan kondisi kaum muslimah, ya, di setiap waktu, ya, di setiap generasi, bahkan setiap tempat, ya, membutuhkan perhatian khusus dari para rijal, ya, para aba, ya. Wala siyama fi hadha zaman alladhi ghuzyal fihi al-mar'atul muslimah bi sifatin khasah, ya, terlebih di zaman ini, di zaman kita termasuk, ya, di mana para wanita muslimah diperangi ya, dengan metode dan cara-cara khusus oleh musuh-musuh Islam. Kita perhatikan ya, bagaimana a'da'ul Islam, musuh-musuh Islam dari kalangan kaum musyrikin, orang-orang kafir, bahkan kaum munafikin, kaum orientalis, yang mereka sangat membenci ya, kejayaan dan kemuliaan Islam, sehingga mereka berusaha untuk mengatur strategi bagaimana caranya agar umat Islam hancur, agar umat Islam ya, itu akan hilang pamornya ya, akan sirna kemuliaannya. Mereka mengetahui bahwa fitnah yang paling ampuh ya, atau senjata yang paling kuat untuk menghancurkan kaum muslimin adalah para wanitanya ya, dibiasakan dengan kebiasaan-kebiasaan wanita kafirah. Allahu musta'an. Lisalbiha karamataha wa inzaliha min makanatiha. Ya. Para wanita muslimah ya, mereka diperangi oleh mereka orang-orang kafir untuk menghilangkan kemuliaan mereka dan untuk menurunkan ya, keutamaan dan ketinggian derajat kaum wanita muslimah di dalam Islam. Ya. Hampir di jalanan ya, dan sudah menjadi rahasia umum bagaimana orang-orang kafir sehingga menjadikan kaum muslimin taklid kepada mereka. Ya, hampir semua produk yang dipasarkan ya, di pasar-pasar ya, di jalanan itu yang dipromosikan ya, barang-barang tertentu, namun yang menjadi objeknya adalah para wanita, dieksploitasi ya, dimanfaatkan untuk melahirkan jualannya ya, untuk menipu umat. Allahumma musta'an. Sehingga ini hendaknya diwaspadai oleh para wanita muslimah ya, agar berhati-hati dari makar dan rencana-rencana jahat mereka, orang-orang kafir. Fakana labudda min tau'iyatiha bil khatar wa wasfi tariqin najati laha. Sehingga ketika kondisi ya, peperangan yang berkecamuk antara adaul Islam, orang-orang kafir ya, dengan kaum muslimin, yang menjadikan sasaran bidik mereka adalah para wanita muslimah, maka wajib untuk menjaga serta memelihara para wanita muslimah ya, dari mara bahaya ini, dari ancaman ini, dan menjelaskan kepada umat bagaimana solusi yang terbaik untuk menyelamatkan mereka dari kehancuran. Naam. Wa hadzal kitab arju an yakuna alamatan ala hadha at-tariq bima tadammanahu min dhikri ba'd al-ahkam al-khassa biha wa huwa ishamun dha'il lakinnahu juhdul muqil. Dan kitab ini, kata beliau hafizahullah, aku berharap ya, menjadi ya, tanda atau menerambu-rambu yang bisa mengantarkan ya, seorang muslimah ya, untuk menempuh jalan ini, yang di mana kitab ini mengandung penjelasan tentang sebahagian dari hukum-hukum secara khusus yang berkaitan tentang ya, permasalahan wanita muslimah, di mana kitab ini merupakan sumbangsih yang sedikit, yang kecil ya, yang berasal dari seorang yang memiliki ilmu yang sedikit. Ya, wa arju an yanfa'allahu bihi ala qadrih, dan semoga Allah memberikan manfaat dengan kitab ini. Wa huwa khutwatun ula fi hadha as-sabil yurja an tatluha khutuwatin am wa ashmal ila ma huwa ahsan wa akmal. Ya, sehingga kitab ini mudah-mudahan menjadi langkah pertama untuk menempuh jalan ini, untuk mengetahui tentang hukum-hukum syar'i terkait dengan permasalahan para wanita, dan diharapkan ya, mereka bisa membaca ya, kitab-kitab yang lainnya yang lebih mencakup dan yang lebih umum, sehingga hal itu bisa mengantarkan kepada pengetahuan yang lebih baik dan lebih sempurna. Wa maqaddamtuhu fi hadhihi al-ajalah yatakawwanu min al-fusul at-taliyah. Dan aku persembahkan kepada ya, wanita muslimah ya, pada kitab ini beberapa fasal yang terbagi sebagai berikut. Al-faslul awal, jadi beliau di sini menyebutkan beberapa fasal-fasal, ya, pokok-pokok pembahasan agar supaya memudahkan bagi kita untuk memahami tentang syariat ini. Yang pertama, ahkamun ammah, hukum-hukum yang bersifat umum. Ya, ini fasal yang pertama, hukum-hukum yang bersifat umum. Kemudian al-faslu tsani, fasal yang kedua, fi bayani ahkamin takhtassu bitazayyun al-jismi lil mar'ah. Penjelasan tentang hukum-hukum khusus, ya, tentang berhias, ya, bagi seorang wanita muslimah. Ini adab-adab khusus, ya, terkait dengan berhias bagi para wanita muslimah. Al-faslu tsalits, fasal yang ketiga, ahkamun takhtassu bil haidhi wal istihadhah wan nifas. Ya, penjelasan tentang hukum-hukum khusus, ya, seputar haid, istihadhah dan nifas. Naam. Saya ulangi, yang pertama, hukum-hukum secara umum. Yang kedua, penjelasan secara khusus tentang adab-adab berhias bagi wanita muslimah. Yang ketiga adalah hukum-hukum khusus seputar haid, istihadhah dan nifas. Al-faslu rabi', yang keempat, ahkamun takhtassu bil libasi wal hijab. Hukum-hukum khusus seputar tata cara berpakaian dan mengenakan hijab. Al-faslu al-khamis, fi bayani ahkamin takhtassu bil mar'ati fi salatiha. Penjelasan tentang hukum-hukum khusus, ya, terkait dengan wanita muslimah di dalam salatnya. Kemudian yang keenam, ahkamun takhtassu bil mar'ati fi babi ahkamil janaiz. Penjelasan tentang hukum-hukum khusus, ya, seputar adab-adab di dalam menyelenggarakan jenazah, mengurusi jenazah bagi wanita muslimah. Kemudian al-faslu sabi', yang ketujuh, ahkamun takhtassu bil mar'ati fi babi siyam. Ya, penjelasan tentang hukum-hukum khusus, ya, terkait dengan adab-adab berpuasa. Al-faslu samin, yang kedelapan, ahkamun takhtassu bil mar'ati fil haji wal umrah. Ya, penjelasan hukum-hukum khusus, ya, tentang para wanita dalam masalah haji dan umrah. Kemudian yang kesembilan, ahkamun takhtassu biz zawjiyati wa inha'iha. Yaitu penjelasan tentang hukum-hukum khusus, ya, seputar hubungan, ya, suami istri ini dalam keluarga. Al-faslu ashir, al-khitami, sebagai penutup fasal yang ke-10, fi bayani ahkamin tuhfadu lil mar'ati karamatuha wa tasunu iffatuha. Nah, yaitu penjelasan tentang hukum-hukum tentang bagaimana memelihara, ya, kehormatan dan kemuliaan seorang wanita muslimah. Maka ini gambaran secara global dari kitab ini, dari fasal yang pertama sampai yang ke-10, yang dari sini kita mengetahui, ya, secara jelas bahwa kitab ini intinya menjelaskan tentang panduan, ya, fikih ringkas bagi wanita muslimah. Nah, kemudian kita masuk pada fasal yang pertama. Al-faslul awal, ahkamun ammah, ya, hukum-hukum yang bersifat umum. Pada fasal ini ada beberapa sub pembahasan. Ya. Ada empat, ya, sub pembahasan. Yang pertama, makanatul mar'ati qabla al-islam, yaitu kedudukan seorang wanita sebelum datangnya Islam. Ini sub pembahasan yang pertama pada fasal yang pertama. Adapun sub pembahasan yang kedua, sebelum nanti kita akan bacakan masing-masing dari penjelasan pada sub pembahasan ini. Yang kedua adalah makanatul mar'ati fil Islam. Kedudukan seorang wanita di dalam Islam. Yang ketiga adalah ma yuriduhu a'da'ul Islam wa afrahuhum al-yawma min salbil mar'ati karamatahu wa intiza'a huquqiha. Yaitu tentang target-target musuh-musuh Islam pada masa ini untuk menghilangkan kemuliaan dan hak-hak para wanita. Target-target musuh-musuh Islam pada zaman ini pada masa kita sekarang ini untuk menghilangkan kemuliaan dan hak-hak para wanita. Kemudian yang keempat, sub pembahasan yang keempat, la mani'a min 'amalil mar'ati kharij baitiha idza kanat bidawabitil atiyah. Yaitu tentang hukum seorang wanita yang bekerja di luar rumahnya. Adapun sub pembahasan yang pertama tentang makanatul mar'ati qabla al-Islam. Tentang kedudukan seorang wanita sebelum Islam. Wa yuradu bima qabla al-Islam. Asrul jahiliyah allati kana ya'ishuha al-Arab bi sifatin khassah. Yani maksudkan tentang kedudukan seorang wanita sebelum Islam, yaitu di era ataupun masa jahiliyah, di mana bangsa Arab mereka hidup di dalamnya, dengan gaya hidup yang khusus tentunya. Wa ya'ishuha ahlul ardi bi sifatin 'ammah. Demikian pula tentang kedudukan para wanita di dunia ini secara umum. Yang dari sini penting bagi kita untuk mengetahui tentang masalah ini agar kita bisa muqaranah membandingkan dengan perlakuan Islam terhadap para wanita. Bahwa ternyata Islam itu sempurna memperlakukan para wanita pada porsinya. Tidak melantarkan dan tidak mengabaikan, bahkan memuliakan, menempatkan para wanita pada kedudukan yang agung, yang mulia. Berbeda dengan kondisi para wanita sebelum Islam di masa jahiliyah, di kalangan Arab terlebih khusus, demikian pula secara umum di dunia. Haitsu kana an-nasu fi fatratin min ar-rusul, di mana ketika itu manusia di masa jahiliyah hidup di masa kekosongan wahyu, tidak ada rasul. Wa durusu min as-subul, dan hilang dari jalan-jalan yang bisa mengarahkan kepada kebaikan. Wa qad nadara Allahu ilaihim kama jaa fil hadis, famaqatahum 'arabahum wa 'ajamahum illa baqaya min ahli al-kitab. Dan sungguh Allah telah melihat mereka, melihat kondisi manusia ketika itu, seperti yang Nabi sebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, inna Allah nadara ila ahli al-ard famaqatahum 'arabahum wa 'ajamahum illa baqaya min ahli al-kitab. Allah melihat kondisi penduduk bumi ketika itu, di masa kekosongan wahyu, di mana Allah murka kepada mereka, baik yang dari kalangan Arabnya ataupun orang asingnya selain Arab, kecuali baqaya min ahli al-kitab, kecuali segelintir orang-orang yang berasal dari ahli al-kitab, orang-orang yang beragama Yahudi ataupun Nasrani, yang mereka masih iltizam, masih komitmen berpegang teguh dengan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, Taurat, Injil, Zabur, demikian pula yang lainnya, yang mereka masih mengikuti petunjuk dan bimbingan Nabi ataupun Rasul yang diutus kepada mereka, yang telah tiada. Adapun kepada mereka Allah ridha, Allah mencintai mereka, tidak murka. Adapun keumuman manusia ketika itu dimurkai oleh Allah Jalla wa'ala. Wa kanatil mar'atu fi hadzal waqt fil aghlabi am ta'ishu fatratan asibah khususan fil mujtama'il Arabi, di mana kondisi para wanita di waktu itu mayoritas atau kebanyakannya hidup dalam kesulitan yang parah, ya, dalam era dan waktu yang sangat sulit, terlebih khusus kehidupan masyarakat, ya, di kalangan Arab. Haitsu kanu yakrahuna wiladataha, di mana mereka keumuman kaum musyrikin, orang-orang jahiliyah, mereka membenci, ya, akan lahirnya di tengah keluarga mereka seorang wanita, seorang putri, ya, mereka antipati, ya. Nah, faminhum man kana yadfanuha wa hiya hayyatun hatta tamut tahta turab, bahkan di antara mereka saking bencinya punya anak perempuan, ketika diketahui lahir, yang lahir adalah perempuan, ya, di tengah keluarga mereka sampai rela untuk menguburnya dalam kondisi hidup-hidup sampai mati di bawah tanah. Ya, ini kondisi orang-orang jahiliyah. Wa minhum man yatrukuha tabqa fi hayati dzul wal mahana. Ya. Dan di antara mereka pula ada yang tidak menguburkannya, namun dibiarkan hidup dalam kondisi hina dan direndahkan oleh masyarakatnya. Ya, dipandang sebelah mata, enggak dianggap sebagai manusia. Ini kondisi orang-orang jahiliyah terhadap para wanitanya. Ya, tidak lepas dari dua kondisi. Yang pertama, ya, sebagian mereka yang, ya, berani, ya, tega untuk mengubur anaknya, putrinya hidup-hidup dikubur, ya, dalam kondisi, ya, masih bernyawa sampai mati. Atau yang kedua, ya, ini yang paling mendingnya, dibiarkan hidup, ya, dalam kondisi hina, ya, enggak dianggap, ditelantarkan. Dan Allah yang menceritakan tentang kondisi mereka dalam surah An-Nahl ayat ke-58 sampai 59. Ya, Allah menyatakan, wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min al qaumin su ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadusuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Dan di saat di antara mereka orang-orang musyrik jahiliyah, ya, diberitakan dengan lahirnya seorang putri di tengah keluarga mereka, langsung dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim, menghitam wajahnya, ya, dalam kondisi mereka marah, enggak terima kenapa yang lahir adalah anak perempuan, ya, karena bagi mereka merupakan satu kebanggaan ketika yang lahir adalah anak laki-laki, dan sebaliknya ketika yang lahir adalah perempuan termasuk kehinaan, enggak terima. Yatawara minal qaumin su ma busyira bih, sehingga di antara mereka ada yang berusaha untuk menyembunyikan informasi ini. Jangan sampai tetangganya tahu. Jangan sampai lebih-lebih masyarakatnya, kabilahnya, sukunya tahu. Ya, telah lahir anak putri di tengah keluarganya. Malu. Ya, malu. Nah, sehingga sebagian mereka disembunyikan. Ya, anak perempuannya. Jangan sampai ketahuan. Ayumsikuhu ala hunin am yadusuhu fit turab. Sehingga karena malunya di antara mereka ada yang tetap membiarkan anak perempuannya hidup dalam kondisi hina, atau di antara mereka ada pula yang langsung dibenamkan ke dalam bumi, yakni dikubur hidup-hidup. Ala sa'a ma yahkumun, sungguh buruk, ya, apa yang telah mereka hukumi, apa yang telah mereka lakukan, apa yang telah mereka perlakukan terhadap putri-putri mereka sendiri. Allahu musta'an. Ini kondisi, ya, para wanita di masa jahiliyah. Disebutkan dalam ayat yang lain, dalam surah At-Takwir ayat ke-8 sampai ke-9. At-Takwir 8 sampai 9. Allah berfirman, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan ketika, ya, anak perempuan itu, ya, ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, dosa apa yang telah mereka perbuat sehingga akhirnya mereka dibunuh oleh orang tuanya sendiri. Ya. Al-mau'udah ini maknanya adalah anak perempuan, ya, yang dikubur hidup-hidup sampai mati. Ya, sampai mati. Wa idza salimat minal wa'di wa 'ashat fa innaha ta'ishu 'aysyatal mahana. Sehingga kalaupun dibiarkan hidup enggak dikubur, ya, selamat nyawanya, namun dibiarkan hidup dalam kondisi hina. Falaisa laha haddun min mirasi qari qaribiha mahma kasrat amwaluh. Dan di antara bentuk kehinaan, ya, para wanita yang hidup ketika itu di masa jahiliyah, mereka sama sekali tidak berhak mendapatkan harta warisan dari kerabatnya yang meninggal. Ya. Meskipun hartanya banyak. Nah, ini. Di antara bukti yang menunjukkan bahwa para wanita ketika itu, kalaupun hidup, tidak punya hak untuk mendapatkan harta warisan. Beda di dalam Islam. Adapun dalam Islam, punya hak. Ya, bahkan disebutkan pembagian secara rinci. Ya. Nah, tentang pembagian harta warisan bagi para wanita. Ya, baik statusnya sebagai ibu, ya, sebagai kakek, sebagai nenek, ataupun sebagai anak perempuan, ataupun sebagai saudara perempuan, ataupun yang lainnya. Wa mahma 'anat minal faqri wal hajah. Demikian pula, ya, tidak berhak untuk mendapatkan bantuan sedikit pun. Ya, seberapapun kondisinya, sesusah apapun hidupnya, ya, dan sebutuh apapun, ya, dia tetap tidak mendapatkan hak untuk mendapatkan uluran tangan dari kerabatnya. Ini kondisi wanita di masa jahiliyah. Warisan nggak dapat. Ya, demikian pula dari sisi kehidupan, kalau sengsara, kalau miskin, butuh. Ya, butuh uluran tangan atau butuh bantuan, maka tetap tidak dibolehkan untuk mendapatkan bantuan. Li'annahum yakhussuna al-miras birrijali duna nisa. Karena mereka, orang-orang jahiliyah, mengkhususkan dalam hal memberikan harta warisan itu kepada kaum lelakinya saja. Ya. Adapun para wanitanya tidak berhak mendapatkan harta warisan. Bal innaha kanat turatu an zawjiha al-mayyit kama yurithu malahu. Ya. Namun, wanita tadi hanya berhak mendapatkan warisan dari suaminya yang meninggal, sebagaimana suaminya, ya, memberikan harta warisan kepada ahli warisnya. Wa kana al-jam'u al-kathir minan nisa' ya'ishna tahta zawjin wahid haythu kanu la yataqayyaduna bi'adadin muhaddad min az-zawjat ghayra 'abi'ina bima yanaluhunna min jira'i dhalik min al-mudayyiqat wal-ihrajat wal-dhulm. Ditambah lagi, ya, kondisi mereka, para wanita ketika itu, hidup di bawah kekangan suaminya. Ya, di mana, ya, suaminya ini, ya, tidak disyaratkan memiliki, ya, istri dengan jumlah tertentu. Ya, namun diberikan kebebasan. Ya, jadi ta'adudnya kebablasan. Ya, semaunya. Ya, mau 2, mau 3, mau 4, bahkan mau 10, silahkan. Ini di masa jahiliyah, luar biasa. Ya, perzinaan di mana-mana. Kondisi para wanita, ya, seakan-akan dijadikan sebagai, ya, budak, ya, bagi kaum lelaki ketika itu. Nah, tanpa menghiraukan, ya, kondisi yang didapatkan, ya, oleh mereka, para wanita, berupa kekangan dan tekanan serta kedzaliman yang dilakukan oleh kaum lelakinya, para suaminya, ya, kepada mereka. Ya, ini beberapa kondisi, ya, yang menjelaskan tentang keterpurukan, ya, peradaban di masa itu, di masa jahiliyah. Ya, jadi dari sini nampak bagi kita, ya, tentang kedudukan seorang wanita sebelum datangnya Islam. Ya, yang pertama, bahwa di tengah keluarga itu tidak memiliki peranan sama sekali. Ya, tidak memiliki kemuliaan sama sekali. Ya, bahkan, ya, sebagian mereka ketika lahir ke dunia itu dibunuh. Dikubur hidup-hidup. Ya, atau disembunyikan. Ya, dibiarkan hidup dalam kondisi hina. Kemudian yang kedua, tidak mendapatkan, ya, harta warisan dari kerabat yang meninggal. Ya, demikian pula yang ketiga, tidak mendapatkan uluran tangan berupa bantuan, ya, dari kerabatnya, meskipun dia sangat membutuhkan. Ya, yang keempat, ya, dia mendapatkan tekanan-tekanan, ya, intimidasi serta kekangan serta kedzaliman dari suaminya. Ya, ini sebagian, ya, dari bentuk, ya, kedzaliman yang terjadi atau yang menimpa para wanita di masa jahiliyah. Ini pembahasan yang pertama, ya, tentang kedudukan para wanita sebelum datangnya Islam. Sub pembahasan yang kedua, makanatul mar'ati fil Islam. Sekarang kedudukan seorang wanita di dalam Islam. Ya, ini penting untuk kita bisa membandingkan dengan kondisi, ya, perlakuan Islam, ya, terhadap para wanita muslimah. Falamma ja'a al-Islam rafa'a hadhihi al-madhalim 'anil mar'ah wa 'ada laha i'tibaraha fil insaniyah. Maka setelah datangnya Islam, Islam menghilangkan, ya, praktek-praktek kezaliman dari para wanita, dari kaum wanita, dan mengembalikan kredibilitas, ya, kedudukan dan kemuliaan para wanita dalam kehidupan manusia. Ya, beda di masa jahiliyah. Kalau di masa jahiliyah, wanita enggak dianggap sama sekali sebagai manusia. Ya, dianggap sebagai hewan saja. Ya, seperti binatang, dikubur kayak kucing. Ya, adapun di dalam Islam itu dianggap sebagai manusia. Apa buktinya? Allah sebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13. Allah menyatakan, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa." Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian, ya, dari jenis laki-laki dan wanita. Di sini Allah sebutkan asal penciptaan manusia, bahwa dari jenis, maka ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Fadzakara subhanahu annaha syarikatun. Syarikatur rajuli fi mabda'il insaniyah. Kama hiya syarikatur rajul fi thawab wal iqab 'ala al-'amal. Maka pada ayat ini Allah menjelaskan tentang kedudukan dan status seorang wanita di dalam Islam. Bahwa seorang wanita ini menyertai, ya, kaum lelaki, ya, pada permulaan penciptaan kehidupan manusia. Ya, sebagaimana para wanita, ya, juga menyertai, ya, kaum lelaki dalam hal pahala, demikian pula hukuman terhadap amalan yang dia perbuat. Ya, yang dari sini menunjukkan bahwa pada asalnya kaum wanita itu sama, ya, dengan kaum lelaki dalam hal keberhakan hidupnya. Sama-sama punya hak untuk hidup di atas muka bumi. Yang kedua, juga ayat ini menjelaskan tentang kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam masalah amalan. Ya, punya hak untuk mendapatkan pahala dan berhak untuk mendapatkan hukuman terhadap perbuatan dan amalan yang dia lakukan. Allah sebutkan dalam surah An-Nahl ayat ke-97. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya, barang siapa yang beramal saleh, baik dari kaum lelaki ataupun kaum wanita, wa huwa mu'min, dalam kondisi dia mu'min. Ya, ini syaratnya. Kata Allah, barang siapa yang beramal dengan amalan yang saleh, laki ataupun perempuan, sama. Di sini Allah samakan. Enggak ada bedanya. Dengan syarat wa huwa mu'min, dalam kondisi dia mu'min, dia beriman. Ya. فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. Balasannya, kata Allah, maka kami akan memberikan kepadanya kehidupan dengan kehidupan yang nyaman, yang baik. Ini di dunia. Ya. وَلَنَجَزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan sungguh kami akan membalas mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka amalkan. Maka pada ayat ini menjelaskan adanya persamaan antara laki dan perempuan di dalam Islam dalam hal amalan, bahwa siapapun dia, lakikah ataukah perempuankah, ya, apabila dia beramal saleh dengan syarat dia mukmin, beriman, maka dia berhak untuk mendapatkan kehidupan yang baik di dunia, demikian pula di akhirah, demikian pula mendapatkan balasan dari apa yang telah mereka kerjakan. Ayat ini juga menjelaskan kepada kita tentang diterimanya sebuah amalan di dalam Islam. bahwa syarat amalan diterima di sisi Allah Jalla wa'ala disebutkan pada ayat ini ada dua. Yang pertama, bahwa amalan tersebut harus saleh. Harus saleh. Maksudnya, kata para ulama, yakni harus mengikuti dan meladani bimbingan serta sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini syarat yang pertama. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis yang sahih, kata Nabi alaihi salatu wassalam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan satu amalan, barang siapa yang beribadah dengan satu ibadah, dalam kondisi tidak ada dalilnya, tidak ada perintahnya di dalam Islam, enggak ada anjurannya, dia merekayasa sendiri, mengarang-arang sendiri, kata Nabi, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Ini yang pertama. Yang kedua, wahuwa mu'min, dia beramal dengan amalan tersebut mengikuti sunnah Rasulullah, bimbingan Nabi, dengan syarat dia beriman. Maksudnya dia ikhlas dalam beramal, dia tulus dalam mengerjakan ibadahnya. Sehingga ini dua syarat yang tidak boleh tidak harus ada pada sebuah amalan apabila kita menginginkan dan mendambakan amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pun mendapatkan manfaat dan buahnya pada yaumul qiyamah, pada hari kiamat kelak. Kemudian di dalam ayat ini juga menjelaskan kepada kita tentang balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beramal saleh. Allah jamin, barang siapa yang beramal saleh, tulus ikhlas dalam beribadah, kemudian mengikuti bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka Allah jamin kehidupannya. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah berikan baginya kehidupan yang thayyibah. Kehidupan yang baik. Baik di sini bukan hanya dari sisi materi, tercukupi. Mungkin kelihatannya pas-pasan, kurang, atau mungkin miskin, tapi dari sisi jiwa, hati, dia merasakan ketentraman hidup. Dia merasakan ketenangan hidup. Sehingga inilah yang dia inginkan. Kehidupan yang baik sebagai buah dan balasan yang Allah berikan bagi orang-orang yang beramal saleh. Demikian pula dalam kehidupan akhirah, Allah siapkan baginya kehidupan yang lebih sempurna lagi, yaitu balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka amalkan. Disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat ke-73. Al-Ahzab 73, Allah berfirman, yu'adziballahu al-munafiqina wal-munafiqat wal-musyrikina wal-musyrikat. Hal itu karena Allah akan menyiksa kaum munafiqin dan munafiqat, orang-orang munafik, laki-laki ataupun wanitanya. Demikian pula Allah menyiksa kaum musyrikin, laki-lakinya ataupun wanitanya. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang tidak adanya perbedaan orang-orang yang sombong kepada Allah Jalla wa'ala, mereka yang menyembunyikan kekufuran kemudian sok menampilkan dan menampakkan keislaman, baik laki-laki ataupun perempuan. Kaum munafikin atau munafiqat. Munafik laki-laki ataupun perempuan. Sama di sini. Mendapatkan ancaman siksa dari Allah Jalla wa'ala. Pura-pura menampakkan. Mengamalkan Islam. Pura-pura mengamalkan sunnah. Padahal dia membenci sunnah itu. Pura-pura mengamalkan ibadah. Padahal dia benci dengan ibadah tersebut. Ini ciri munafik. Laki ataupun perempuan sama. Allah ancam dia mendapatkan siksa. Demikian pula kaum musyrikin. Laki ataupun perempuan sama. Yang mereka menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Menyembah kepada Allah tapi juga menyembah kepada selain Allah. Dia mengerjakan sholat untuk Allah tapi juga kadang dia sholat untuk selain Allah. Kadang dia menyembelih untuk Allah, kadang juga menyembelih untuk selain Allah. Kadang dia berdoa kepada Allah tapi juga kadang berdoa kepada selain Allah. Subhanahu wa ta'ala. Kadang dia istighasah. Memohon bantuan kepada Allah, tapi juga kadang dia memohon bantuan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada penghuni kuburan, kepada para wali, kepada jin, kepada ruh-ruh halus ataupun yang lainnya. Maka ini semuanya bentuk syirikan, laki ataupun perempuan pelakunya maka sama ancamannya, mendapatkan siksa. Maka pada dua ayat yang mulia ini, ayat yang pertama yaitu dalam surah An-Nahl ayat ke-97 ya, itu menggambarkan atau menjelaskan kepada kita tentang adanya persamaan antara kaum lelaki dan perempuan dalam hal amalan ibadah berhak untuk mendapatkan balasan. Ya, balasan kebaikan tentunya dari sisi Allah Jalla wa'ala. Adapun ayat yang kedua dalam surah Al-Ahzab ayat ke-73 ini menjelaskan adanya persamaan juga antara laki dan perempuan ketika melakukan kemaksiatan. Berhak juga mendapatkan azab dan ancaman siksa dari Allah Jalla wa'ala. Nah. Kemudian yang berikutnya kata beliau, hafizahullah, wa harrama subhanahu i'tibar al-mar'ati min jumlati mawrusat az-zawjil mayyit, dan juga termasuk perlakuan Islam kepada kaum wanita adalah di mana Allah Jalla wa'ala mengharamkan untuk menjadikan kaum wanita termasuk bagian yang diwarisi oleh seorang suami yang meninggal. Ya, jadi di dalam Islam itu enggak dikenal ya, adanya warisan seorang wanita. Ya, seorang wanita. Jadi maksudnya di sini ya tidak boleh memposisikan ya seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya kemudian dianggap bahwa wanita ini, sang istri ini sebagai harta warisan yang bisa dimiliki oleh ya yang lainnya. Nah, ini juga termasuk kemuliaan Islam. Ya, termasuk kemuliaan Islam. Memperlakukan seorang wanita itu bukan seperti barang. Ya, bukan seperti harta. Tapi tetap sebagai manusia. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat ke-19. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, la yahillu lakum an tarithun nisa'a karha. Wahai kaum mukminin, wahai hamba-hamba yang beriman, tidak halal bagi kalian untuk mewariskan para wanita dalam kondisi mereka benci. Ya. Tidak boleh memposisikan ya, para wanita seperti budak. Ya. Beda dengan budak. Kalau budak, itu seperti barang. Ya. Yang dimiliki oleh tuannya. Tuannya meninggal, maka diwarisi oleh ya, kerabatnya. Oleh anaknya ataupun yang lainnya. Beda dengan istri. Adapun istri, Islam tidak mengenal status istri sebagai harta warisan. Nah, fa dhammana laha istiqlala syakhsiyyatiha wa ja'alaha warithatan la mawrusah. Sehingga kandungan dari ayat ini menunjukkan bahwa para wanita juga punya hak kebebasan pribadi dan menjadikan wanita tersebut ya sebagai ahli waris dan bukan yang diwarisi ataupun bukan sebagai harta warisan. Ya. Islam memposisikan seorang wanita sebagai ahli waris dan bukan seperti harta yang ya, diwariskan kepada yang lainnya. وَجَعْلَ لِلْمَرْأَةِ حَقًا فِي الْمِرَاثِ مِنْ مَالِ قَرِيبِهَا. Sehingga Islam menjadikan ya, ataupun memberikan hak kepada seorang wanita dalam hal pembagian harta dari kerabatnya yang meninggal. Ya, dan Allah sebutkan dalam sekian ayat, ya, terlebih dalam surah An-Nisa, dalam beberapa tempat, di antaranya lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walinnisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Ya, bahwa kaum lelaki ya punya bagian terhadap harta yang telah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, demikian pula oleh kerabatnya, demikian pula para wanita juga punya hak ya punya bagian sendiri terhadap harta yang telah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, demikian pula oleh kerabatnya, sedikit ataupun banyak. Ya. Dan bagian mereka, para wanita ini adalah telah ditetapkan nasiban mafruḍa. Nah, bahkan di dalam ayat yang lain, Allah menyatakan dalam surah An-Nisa, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain, fa'in kunna nisa'an fauqas nataini falahunna sulusa ma tarak, wa'in kanat wahidatan falahan nisf. An-Nisa ayat ke-11 juga sama menjelaskan tentang metode ataupun cara pembagian harta warisan. Di mana Allah Jalla wa'ala memwasiatkan kepada kalian ya untuk berpesan terhadap putra-putri kalian, di mana bagian laki-laki itu ya dua kali lipat bagian anak perempuan. Ya, kemudian dijelaskan ya berikutnya, apabila ya para wanita tadi jumlahnya lebih dari dua, maka berhak mendapatkan 2/3 dari harta warisan. Dan apabila jumlah mereka anaknya satu, ya maka berhak mendapatkan 1/2 dari harta warisan, dan seterusnya. Ya, dari cara-cara pembagian harta warisan bagi para wanita, yang intinya bahwa ini menjelaskan tentang kemuliaan Islam. Ya, menganggap keberadaan seorang wanita dalam sebuah keluarga, yaitu mendapatkan harta warisan. Beda ketika di masa jahiliyah. Adapun di masa jahiliyah, seorang wanita tidak punya hak sama sekali untuk mendapatkan harta warisan. Wa fi majali zawjiyyati hasara Allahu az-zawaja ala arba'in haddan a'la. Naam, bi syarti al-qiyam bil 'adli al-mustata'i bain az-zawjat. Ya, kemudian ditambah lagi dalam kondisi yang lain, dalam hubungan kekeluargaan, Allah membatasi dalam tali pernikahan bagi seorang laki-laki paling banyak maksimal menikahi 4 orang wanita dengan syarat mampu untuk berbuat adil semampunya untuk ya memperlakukan ya semua istri-istrinya dengan penuh keadilan. Wa aujaba mu'asharatahunna bil ma'ruf, dan bahkan Allah memerintahkan, mewajibkan kepada mereka kaum lelaki, para suami, untuk bermuamalah ya, mempergauli ya istri-istri mereka dengan cara yang baik. Allah menyatakan dalam surah An-Nisa ayat ke-19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan hendaklah mereka ya, para suami kaum lelaki, mempergauli, bermuamalah ya, berinteraksi dengan istri-istri mereka bil ma'ruf, ya, dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang baik. Nah, ini dari sisi ya hubungan kekeluargaan. Ya, adanya batasan. Beda ketika di masa jahiliyah. Adam di masa jahiliyah itu seakan-akan wanita merupakan budak seks ya bagi kaum lelakinya. Bebas ya. Kaum lelaki mau nikah berapa aja. Ya. Nah, mau 5, mau 10 tidak ada batas ya. Allahumma sya'an. Islam membatasi. Ya. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan hak-hak seorang wanita. Kemudian, yang berikutnya tentang kemuliaan Islam terhadap para wanita. Wa ja'ala as-sadaqa haqqan laha wa amara bi'ata'iha iyyahu kamilan illa ma sumihat aw samihat bihi 'an tibi nafsin. Kemudian di antara hak yang berikutnya terhadap para wanita, Allah menjadikan ya mahar ketika seorang wanita akan nikahi itu menjadi haknya. Ya. Nah, dan diperintahkan ya, mahar tersebut diberikan kepada wanita tadi ya dengan sempurna, kecuali sang istri tadi membolehkan atau mengizinkan untuk sang suami menikmati dan memanfaatkan dari mahar tersebut dengan ketulusan atau kerelaan, keridhaan dari sang istri. Boleh. Meskipun pada asalnya yang namanya mahar itu merupakan murni hak sang istri. Tidak boleh digunakan oleh suami kecuali sang istri mengizinkan. Ya, sehingga ini juga menunjukkan kepada kita tentang kemuliaan seorang wanita di dalam Islam, punya hak penuh. Ya, Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat ke-4. An-Nisa ayat ke-4, "Waatun nisaa'a sudaqatihinna nihlah, fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakulu hani'an mari'a." Dan hendaklah kalian, waatun nisa, sudaqatihinna nihlah, ya, hendaklah kalian memberikan kepada para wanita yang kalian hendak menikahinya, ya, mahar-mahar, ya, sebagai timbal balik, ya, ketika wanita tersebut hendak dinikahi. Nah, dan apabila mereka para wanita tadi, istri-istri kalian, ya, merelakan dan meridai untuk sama-sama, ya, menikmati, ya, harta tersebut, mahar tersebut, fakuluh, maka silakan makan. Ya, hani amari'a, dengan penuh kesenangan dan kelapangan. Nah, ini diantara bentuk kemuliaan Islam kepada para wanita. Wanita punya hak untuk mendapatkan mahar, ya, dari calon suaminya. Wa ja'alallahu ra'iyatan amiratan nahiyatan fi baiti zawjiha amiratan ala auladiha. Kemudian kedudukan yang lain, yaitu Allah menjadikan para wanita sebagai pemimpin yang berhak memerintahkan serta melarang di rumah suaminya. Bahkan sebagai pemimpin bagi anak-anaknya sendiri. Beda ketika di masa jahiliyah. Di masa jahiliyah, maka seorang wanita enggak punya hak sama sekali. Adapun dalam Islam, Allah memberikan hak kepada mereka untuk memerintah ataupun melarang di rumah suaminya, dan bahkan menjadi pemimpin bagi anak-anaknya. Nabi sebutkan dalam hadis yang sahih, riwayat Bukhari dan Muslim, kata Nabi, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Nah, bahwa seorang wanita itu merupakan pemimpin di rumah suaminya, dan dia akan ditanya terhadap apa yang telah dia pimpin. Wa aujaba 'ala zawj nafaqataha wa kiswataha bil ma'ruf. Dan Allah wajibkan bahkan kepada suaminya untuk memberikan nafkah, penghidupan, bahkan pakaian kepada istrinya dengan cara yang baik. Walhasil, ini beberapa poin yang menjelaskan tentang perlakuan Islam kepada kaum wanita, yang mungkin kalau bisa kita simpulkan. Yang pertama, bahwa Islam ini sangat memuliakan kaum wanita. Bahkan memposisikan kaum wanita sama dengan kaum lelaki dalam kehidupan manusia. Demikian pula dalam hal amalan. Demikian pula hak yang lainnya, bahwa seorang wanita dalam Islam punya hak untuk mendapatkan warisan, dan bukan seperti harta yang diwariskan kepada kerabatnya. Demikian pula yang ketiga, punya hak kebebasan dalam kehidupannya. Yang berikutnya, bahwa seorang wanita juga punya hak untuk mendapatkan pembatasan untuk dinikahi oleh seorang laki-laki. Demikian pula yang berikutnya, dia punya hak untuk mendapatkan mahar dari suaminya. Dan juga yang lainnya, yang terakhir yang kita sebutkan, yaitu wanita dalam Islam Allah jadikan dia sebagai pemimpin yang berhak untuk memerintah dan melarang di rumah suaminya, bahkan mengurusi anak-anaknya dengan cara yang baik. Bahkan Allah perintahkan kepada kaum lelaki, para suami, untuk memberikan nafkah, menjamin kehidupan istrinya, baik dalam hal makanan, minuman, demikian pula pakaian, bahkan tempat tinggal, dengan cara yang ma'ruf. Wallahu ta'ala a'la wa a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Naktafi bihadal qadar insyaAllah. Dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.